Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendowo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dalam topik Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kemarin terakhir kita baca hadis Jibril dan tentang adab Jibril ketika duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mustafa Al-Adawi di catatan kaki mengatakan, yakni ana Jibrila wada'a yadaihi ala fakhidai nafsihi. Artinya Jibril itu meletakkan dua tangannya, dua telapak tangannya pada dua pahanya sendiri. Wa jalasa ala hayatil muta'allimi, dan duduk sebagaimana sikap duduknya orang yang belajar. Namun terdapat keterangan yang lain dan yang menunjukkan bahasanya Jibril meletakkan dua telapak tangannya pada dua lutut Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Salim Al-Hilali di kitabnya Syarah Beliau untuk Arba'in Nawawiyah, namanya Al-Afnan An-Nadiyah bi Syarah Arba'in Nawawiyah. Ketika menjelaskan hadis Jibril, wada'a yadaihi ala fakhidaihi, ay wada'a hadha rajulu kafaihi ala fakhidaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah orang tersebut, yaitu Jibril, meletakkan dua telapak tangannya pada dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a sharihan fi hadithi Abi Hurairata makrunan ma'a Abi Dzarin radallahu anhuma 'inda an-Nasa'i bi isnadin sahihin. Sebagaimana terdapat penegasan dalam hadis yang diriatkan oleh dua sahabat Nabi, Abu Hurairah dan Abu Dzar, yang diriatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, kata Syaikh Salim Al-Hilali. Wa fihi, di riwayat versi Nasa'i tersebut dikatakan, hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut meletakkan tangannya pada dua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga faridaihi ini berdasarkan hadis Syed Nasai, wada'a yadahi ala faridaihi, faridaihi artinya dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis Jibril. Kemudian tentang hadis, kandungan hadis Jibril ini, tugas orang tua, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, jelaskanlah kepada mereka anak-anakmu hadis ini, isi kandungan hadis ini dengan penjelasan yang ringkas, dengan cara penjelasan yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian bicarakanlah kepada mereka tentang iman kepada Allah. Kenalkanlah mereka dengan Rabb mereka Azza wa Jalla. Ajarkanlah kepada mereka surat berikut ini, satu surat yang mulia, yaitu suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Zat yang Maha Esa. Huwa di kul huwallahu ahad, huwa itu disebut dhamir sya'an yang tidak diterjemahkan, yang tidak diterjemahkan. Maka terjemahnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu Zat yang Esa. Allahus Samad, Dia adalah Zat yang sempurna sifat-sifatnya dan jadi tempat bergantung seluruh makhluknya. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada ahadun satupun yang kufuan sekufu, yaitu setara lahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kabarkan kepada anak-anak, kabarkan kepada anak-anak dan ajarilah mereka bahasanya Allah Tuhan kita itu Esa, tidak memiliki sekutu. Tidak memiliki sekutu dalam memiliki jagat raya, dan tidak ada di samping Allah adanya sesembahan yang lain, yang kedua. Bahkan seandainya di langit dan di bumi itu terdapat banyak sesembahan, maka langit dan bumi akan rusak sebagaimana firman Allah Ta'ala. Qul katakanlah, laukana ma'ahu, seandainya bersama Allah itu terdapat banyak sesembahan, sebagaimana yang mereka katakan, idzan, jika demikian, tentu para sesembahan-sesembahan ini akan mencari jalan ila dil arsy, kepada Allah zat pemilik arsy. Dan Allah katakan di surat Al-Jin, matarada sahibata wala walada, Allah tidaklah memiliki istri, oleh karena itu wala walada, dia tidak memiliki anak. Dan bagaimanakah dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri? Wal hayyul la ilaha illa huwa, dia Allah adalah zat yang maha hidup dengan hidup yang sempurna, hidup yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak akan diakhiri dengan kematian. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di surat Ali Imran, Allah adalah zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia, dan dia Allah adalah zat yang al-hayyu, zat yang hidup dengan hidup yang sempurna. Dan di balik nama al-hayyu terkumpul semua sifatu zat, sifat dzatiyah. Al-qayyum, dan dia adalah zat yang mengurusi dirinya sendiri dan yang mengurusi makhluknya. Dan di balik al-qayyum terkandung semua sifat fi'liyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sifat Allah itu ada yang berupa perbuatan, memberi rezeki, kemudian melahirkan, mematikan, menghidupkan, mengatur jagat raya, menakdirkan ini dan itu. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan Allah, atau dalam bahasa Arab disebut sifat dzatiyah, dan ini semua terkandung di balik al-qayyum. Karena dia Allah zat yang mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi makhluknya tanpa bantuan siapapun. Kemudian ada sifat-sifat yang disebut dengan dzatiyah, sifat yang sejak dulu melekat pada Allah tanpa awal. Mendengar, melihat, mengetahui, dan seterusnya. Dan itu semua tercakup dalam al-hayyu, zat yang memiliki, zat yang hidup dan memiliki hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna adalah kuasa, memiliki kuasa, kuat, mendengar, melihat, mengetahui, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka al-hayyu dibalik nama Allah al-hayyu tercakup semua sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat zat artinya sifat yang melekat pada Allah sejak dulu tanpa awal. Kemudian dibalik al-qayyum terdapat semua sifat fi'liyah, semua perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Thaha, la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya zat yang layak untuk jadikan sesembahan adalah zat yang diantara syaratnya ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau dia ilmunya tidak meliputi segala sesuatu, dia tidak mengetahui, maka dia tidak layak dan tidak berhak untuk disembah. Maka ada dia di masa silam disebutkan, ada dialog dengan orang ateis, orang yang ingkar Tuhan, dan dia ya pernah terjadi satu dialog dengan orang yang ingkar Tuhan. Maka orang tersebut mengatakan, ya, orang yang ingkar Tuhan ini di dalam dialog tersebut mengatakan, saya juga bisa mencipta. Saya juga bisa mencipta. Ya, maka akhirnya dia ambil daging, dia letakkan dalam toples selama seminggu atau kurang lebih setelah itu, nih, maka terdapat sana banyak belatung ya. Terdapat banyak belatung. Nah, ini saya menciptakan belatung. Saya bisa menciptakan belatungan. Tinggal saya ginikan. Maka terciptalah banyak belatung. Maka lawan debatnya mengatakan, ya, kalau betul engkau lah yang menciptakan belatung, tolong sebutkan kepadaku berapa jumlah belatung yang ada dalam daging tersebut. Berapa jumlahnya? Kalau engkau tahu, nah, engkau layak untuk menganggap dirimu sebagai pencipta. Nah, ya, engkau layak untuk menganggap dirimu sebagai pencipta. Engkau tahu jumlahnya. Maka bungkamlah dia. Kalau jumlahnya demikian banyak dan dia tidak tahu. Apa hikmah dari kisah ini? Kisah ini mau mengatakan kepada kita bahasanya, untuk kemudian menjelaskan atau dikaitkan dengan surat Thaha ayat 98, apa hubungannya dengan tiada sembahan yang berat disembah melainkan Allah, dengan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara hubungan dua kalimat ini adalah zat yang berat untuk dijadikan sesembahan adalah zat yang maha tahu. Ya, Tuhan itu harus zat yang maha tahu. Kalau dia tidak maha tahu, tidak berhak untuk disembah-sembah. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku. Kemudian ingatkanlah anak-anakmu dari bahaya kemusyrikan, dari bahaya menyekutukan Allah. Ajarkan tauhid, tanamkan tauhid pada mereka. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi pelaku kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah ta'ala, innama yusyrik billah, sungguh siapa saja yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga untuknya. Jika syiriknya adalah syirik akbar, tentu haramnya artinya haram untuk masuk sama sekali. Pemakwahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang musyrik. Dan kemusyrikan itu menghapus semua amal. Sebagaimana firman Allah ta'ala, sungguh kami berikan wahyu kepadamu, wa ilal ladina min qablika, dan para rasul sebelummu. Lain asyrakta, seandainya engkau melakukan kemusyrikan, menduakan Allah, layah batonna amaluka, niscaya hapuslah seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah ta'ala berfirman di surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka melakukan kemusyrikan, maka hapuslah dari mereka semua amal kebajikan yang mereka lakukan. Dan Allah ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, kami nampakkan, kami tunjukkan, kami sodorkan amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan debu yang bertaburan. Dan kemusyrikan adalah dosa yang paling besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa apakah yang paling besar, wahai Rasulullah. Ya, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ja'ala lilaini dan wawa khalaqoka. Engkau jadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah adalah zat yang menciptakanmu. Kalimat wawa khalaqoka ini kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan betapa jeleknya kemusyrikan. Ya, bahasanya orang yang musyrik adalah orang yang kurang ajar. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya orang yang musyrik adalah orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa bebasnya orang musyrik itu adalah orang yang tidak tahu diuntung dari kasih berbagai macam nikmat, dan nikmat yang terbesar bagi manusia berkenaan dengan status dia sebagai manusia adalah nikmatul wujud, nikmat ada setelah dulunya dia tidak ada. Maka Nabi katakan untuk menunjukkan betapa jeleknya kemusyrikan, bahwa khalaqaka, padahal dia Allah yang ngasih nikmat, padahal Allah yang memberikan kehidupan kepadamu. Kemudian kenalkanlah anak-anakmu dengan Rabbnya, dan bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memuliakan orang yang ingin Allah muliakan, menghinakan orang yang Allah ingin hinakan. Allah menyempitkan rezeki orang yang Allah kehendaki, melapangkan rezeki orang yang Allah kehendaki. Dia tinggikan orang yang dia kehendaki, dan dia rendahkan orang yang dia kehendaki. Ajarkan pada anak-anakmu, bahasanya selain Allah itu tidak boleh menjadi tempat berdoa, tidak boleh berharap kepada selain Allah, dan selain Allah itu tidak boleh disembah, dan berdoa minta-minta pada selain Allah adalah kemusyrikan. Menyembelih untuk selain Allah adalah kemusyrikan. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah kemusyrikan. Tawaf mengelilingi selain Ka'bah adalah kemusyrikan. Demikian juga bernazar untuk selain Allah. Ajarkanlah pada anak-anakmu bahasanya hukum adalah milik Allah. Wa annal amra, dan bahasanya segala urusan adalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki, sembelihanku, hidup dan matiku itu lillah, milik Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dengan itu aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang terdahulu dalam masuk Islam. Demikian juga ajarkan pada anak-anakmu nama-nama Allah yang indah. Ceritakan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah yang al-ula, yang agung, yang luhur. Itu semua hendaklah dijelaskan dan diajarkan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka, minat tabi'in, yaitu tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat, wattaba'u, dan mengikuti jalan para sahabat. Demikian pula ajarkanlah kepada mereka firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyish tawa. Bahasanya Allah Ar-Rahman itu berada di atas 'ala 'arsy. Dan berada di atas Allah berada di atas arsy, dan Allah tidak membutuhkan arsy. Sebagaimana langit itu di atasnya bumi, dan langit tidak bertopang dan tidak membutuhkan bumi. Maka berada di atas sesuatu bukan berarti mengharuskan membutuhkan bawahnya. Boleh jadi kita katakan burung itu berada di atas pohon, terbang di atasnya pohon, dan ya, burungnya terbang di atas pohon dan dia tidak membutuhkan pohon. Ya, meskipun terdapat berada di atas dan itu membutuhkan bawahnya, namun itu bukan sebuah kepastian. Dan berkenaan dengan Allah berada di atas ars, maka secara tegas kita katakan Allah berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan ars. Ya, sebagian orang menolak untuk memiliki akidah keyakinan atau keyakinan semacam ini karena asumsi kalau Allah berada di atas ars berarti Allah membutuhkan makhluk. Kita katakan tidak. Allah berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Di antaranya adalah Allah tidak membutuhkan al-arsy. Ya, karena berada di atas sesuatu tidak berarti pasti membutuhkan sesuatu bawahnya. Ya, semisal langit di atasnya bumi dan langit tidak membutuhkan bumi. Dan firman Allah Ta'ala, apakah kalian merasa aman dari merasa aman dari azab man zat yang fi sama, di atasnya langit. Dia bisa menenggelamkan kalian ke dalam bumi Fa'idha maka tiba-tiba hiya bumi itu tamuru bergerak. Tataharok, tamuru maknanya tataharok bergerak. Dan yang dimaksud dengan fisama di sini boleh diartikan dengan dua pengertian. Amin tuman fisama dalam artian fauqas sama. Karena zat Allah itu tidak di dalamnya langit, namun di atasnya langit. Allah, zat Allah itu di atasnya langit. Maka fisama artinya fauqas sama atau ala sama. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang zat dia itu di atasnya langit? Namun boleh juga asama di sini kita maknai dengan makna bahasa yaitu as-sumuwu. Sehingga fisama'i artinya fis-sumuwi. Yang artinya dan sumu artinya atas. Apakah kalian merasa aman dari azab zat yang di atas sana? Zat yang di atas sana, kalian merasa aman, dia menimpakan azab berupa Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi. Dan firman Allah Ta'ala, ilaih hanya kepada Allah, naiklah kata-kata yang baik. Adapun kata-kata yang buruk, maka tidak akan naik, dilaporkan kepada Allah. Dan hadis seorang wanita, budak wanita, yang ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di manakah Allah, maka wanita tersebut mengatakan fisama. Dan fisama di sini dimaknai dengan dua makna yang tadi telah kita sampaikan untuk surat Al-Mulk. Bisa artinya fauqas samai dan boleh juga diartikan fis-sumuwi. Faqala li sayyidiha, lalu Nabi berkata kepada pemiliknya yaitu Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, atiqha, merdekakanlah budakmu ini karena dia adalah budak yang beriman. Maka berdasarkan hadis ini tidak boleh dimerdekakan, budak itu tidak boleh dimerdekakan kecuali jika dia budak yang beriman. Karena fa di sini fa li ta'lil, menunjukkan alasan diperbolehkannya atau diperintahkannya memerdekakan budak. Demikian juga jelaskanlah semua keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namun sama karena dialog dengan anak, maka bi'uslub bin sahlin, dengan gaya bahasa yang mudah, muyasarin yang mudah, bisa dipahami oleh anak dan bisa diterima oleh anak. Ceritakanlah kepada mereka tentang malaikat. Bahasanya mengimani malaikat itu sebuah kewajiban, dan percaya dengan adanya malaikat lazimun sebuah keniscayaan. Dan tidaklah akan terwujud iman kecuali dengan hal tersebut. Dan bahasanya mereka-mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka berstasbih malam dan siang. La yafturun, tidak pernah futur. Mereka tidaklah sombong untuk taat kepada Allah. Tidaklah sombong dan menolak untuk beribadah kepada Allah. Bahkan mereka adalah musyfiqun, makhluk-makhluk yang merasa takut. Min khasyatihi, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ajarkan dan ceritakan pada anak bahasanya malaikat itu tercipta dari cahaya. Dan bahasanya lahum, mereka memiliki akmalun, sejumlah tugas yang mereka laksanakan, khairu qiyamin, dengan sebaik-baik pelaksanaan. Mereka tunaikan dengan sebaik-baik penunaian. Ada malaikat yang tugasnya untuk memikul arsy. Di antara malaikat ada yang jadi rusul. Rusul maknanya sufara, penghubung antara Allah dengan para nabi. Di antara mereka ada al-hafadah wal-katabah, yang menjaga dalam artian katabah mencatat amal-amal manusia. Mereka lah yang yusajiruna, merekam dan mencatat amal-amal hamba, kemudian mencatatnya dan yuhsunaha, dan mencatatnya. Ada juga malaikat yang bertugas, malakul maut, yang bertugas untuk mencabut nyawa pada saat yang telah berakhir ajal seorang hamba. Ada juga berdasarkan hadis tentang kisah dakwah Nabi di Taif, kita jumpai ada malaikat gunung. Ada malaikat yang ya, ngurusi gunung, malakul jabal atau malakul jibal. Ya, maka yang ngurusi gunung itu malaikat dan bukan ya, jin ini jin itu yang berukso gunung. Ya, jin Mbah Petro yang berukso gunung Merapi. Tidak demikian. Dasarkan hadis ya, yang pas adalah itu ada malaikat. Kemudian terdapat malaikat yang bertugas untuk ngurusi dan menggiring mendung. Ada juga malaikat yang tugasnya menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ada juga malaikat yang tugasnya ikut menghadiri sholat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan asar. Demikian juga wal jumat, sholat jumat. Kemudian ada juga malaikat yang bertugas menguatkan dan menolong orang-orang yang beriman saat perang dengan izin Allah, dan membuat ketenangan pada orang-orang yang beriman, dan memberikan kabar kepada, ada juga malaikat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ketika mereka hendak meninggal dunia. Ada juga malaikat yang bertugas untuk menyiksa orang-orang kafir ketika mereka, ketika dia mengeluarkan nyawanya. Lalu malaikat ini naik dengan membawa nyawa-nyawa tadi ke langit. Ada juga malaikat yang bertugas menanyai manusia di alam kuburnya. Demikian juga ada malaikat yang bertugas berdoa mohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman dan mendoakan orang yang beriman agar masuk surga. Ada juga malaikat yang ya, tugasnya adalah ghuzanatul jannati, penjaga surga. Yang populer ya, disebutlah ketua dari malaikat penjaga surga dengan sebutan malaikat Ridwan. Namun dari sisi hadis-hadis tentang nama malaikat Ridwan adalah hadis yang dhaif. Wa minhum, dan di antara mereka ada malaikat yang merupakan ghuzanatun nar, penjaga neraka, dan yang namanya Malik berdasarkan ayat Al-Quran. Dan malaikat penjaga neraka, mereka adalah keras dan kasar. Ya, atau kasar dan keras, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Dan bahasanya malaikat itu tidaklah masuk rumah yang ada padanya anjing ataupun gambar yang terlarang. Dan bahasanya malaikat, tastami'u li tilawatil Qur'an, itu mendengarkan orang yang baca Al-Quran. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang diserahkan kepada pihak, kepada mereka, para malaikat. Dan terdapat faedah yang disampaikan oleh Ibnu Shalah Asy-Syafi'i, seorang ulama dalam ulama besar dalam ilmu hadis dan madhabnya Syafi'i. Beliau mengatakan bahasanya terdapat riwayat, namun beliau tidak menyebutkannya, yang mengatakan bahasanya malaikat itu tidaklah Allah beri kemudahan untuk membaca Al-Quran. Ya, maka membaca Al-Quran itu adalah amal ibadah khas manusia, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia. Malaikat tidak diberi kesempatan dan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, malaikat antusias untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh manusia, yang dibaca oleh manusia, karena mereka tidak membaca Al-Quran. Dan bahasanya ma'ha'ulak malaikat, mereka, malaikat ini mempersaksikan keesaan Allah dan kerasulan para rasulnya. Mereka loyal dengan para kekasih Allah dengan memberikan pertolongan dan penguatan dengan izin Allah. Dan bahasanya mereka, para malaikat itu tidak berjenis kelamin perempuan, tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang kafir, wal iftirak, dan orang-orang yang membuat kebohongan, yaitu orang musyrik Arab. Yang mereka berkeyakinan bahasanya malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, ya, dan mereka adalah anak-anak perempuannya Allah. Kemudian keyakinan orang musyrik Arab ini kemudian diwarisi oleh orang-orang Barat, ya, sehingga mereka menganggap bahasanya angel itu ya, wanita cantik. Wa anna ha'ula'il malaika, dan bahasanya mereka para malaikat memberikan syafaat untuk orang yang beriman dan memiliki tauhid pada hari kiamat. Akan tetapi mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan adanya syafaat baginya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan betapa banyak min malakin malaikat di langit la turni syafaatum, syafaatnya tidaklah bermanfaat syai'an sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan untuk siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Dan sebagaimana telah kami sampaikan, ajarkanlah kepada anak bahasanya mereka para malaikat mengawasi kita manusia, mencatat alaina a'malana, amal-amal kita, mencatat apa yang kita ucapkan berupa berbagai macam ucapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satupun perkataan yang terucap kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas dan selalu hadir. Dan sesungguhnya Allah memilih di antara mereka para malaikat, ada malaikat yang istimewa, Allah istimewakan sebagai utusan. Utusannya Allah, contohnya adalah Jibril alaihi salam. Kemudian di antara materi yang penting disampaikan kepada anak, di samping intinya tadi adalah iman kepada Allah dan malaikat, maka poin penting yang lain, kurikulum, silabus yang penting untuk dipikirkan bagaimanakah menyampaikannya kepada anak adalah mengajarkan tentang adawatu syaitan, permusuhan setan kepada manusia. Maka jelaskanlah kepada anak-anakmu, jelaskan pada mereka permusuhan setan kepada manusia dan mereka. Maka setanlah yang mengeluarkan dan mengusir bapak ibu kita itu Adam dan Hawa dari surga. Dan dia berupaya sungguh-sungguh untuk mengeluarkan semua anak keturunan Adam dari surga. Oleh karena itu maka Allah telah mengingatkan kita dari bahaya setan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak keturunan Adam, janganlah setan itu menggoda kalian. Jangan sampai demikian, sebagaimana setan telah mengusir dua orang tua kalian dari surga. Setan mencabut dari keduanya pakaian keduanya. Liuriyahuma, supaya setan memperlihatkan pada keduanya aurat keduanya. Ingatlah bahasanya, setan itu yarakum, melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dan yang sejenis dengan dia yaitu jin, di tempat kalian tidak bisa melihatnya. Dan yang dimaksudkan adalah wujud asli. Maka berdasarkan ayat ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kita katakan tidak ada satupun orang yang melihat wujud asli jin kecuali para nabi. Adapun ketika dia berubah dengan rupa-rupa yang lain, maka manusia bisa melihatnya sebagaimana Abu Hurairah bisa melihat jin yang atau setan yang mencuri zakatul fitri atau zakatul ramadhan dan yang lain. Inna ja'alna syayatin, sehingga kami jadikan setan itu pelindung wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan kabarkanlah pada anak, sampaikanlah pada mereka bahwasanya setan itu memiliki adalah musuh yang nyata bagi mereka anak-anak. Setan itu tercipta dari api. Dan bahasanya setan itu yarona, bisa melihat manusia, huwa setan wa qabilu, dan yang sejenis dengan dia yaitu jin, min haitsu la narahum, dan kita tidak bisa melihat mereka. Dan ini adalah posisi perang yang pada dasarnya kalah. Posisi manusia dalam peperangannya dengan jin dan setan itu posisi kalah, bukan posisi menang. Bayangkan berhadapan dengan musuh, musuhnya lihat kita, kita tidak bisa lihat musuh, gimana mau menang? Maka posisinya posisi kalah, bukan posisi menang. Posisinya posisi kalah, bukan posisi menang. Kalau musuh bisa lihat kita dengan leluasa, ya sudah, selesai sudah, habis sudah manusia. Oleh karena itu maka tidak ada yang selamat dari godaan setan kecuali orang yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena posisi manusia posisi kalah, bukan posisi menang. Uh, wali alam dan adalah diajar. Biasanya setan itu antusias, sangat-sangat antusias untuk menyesatkan al-abna, anak-anak. Wa itulah yang sudah menyesatkan mereka. Yaitu anak-anak Adam, dan menyesatkan mereka sebagaimana Allah sebutkan anhu perkataan setan. Itqal, ketika setan mengatakan, qal, iblis berkata kepada Allah, ara'aitaka, kabarkalah kepadaku wahai Allah, hadalladhi, ini Adam, alladhi karamta alaya, yang engkau unggulkan di atasku dengan kau perintahkan aku untuk bersujud kepadanya, Adam. Lain akhartani ila yaumil qiyamah, sungguh jika engkau memberikan tunda, memberikan tempo, yaitu umur yang panjang kepadaku, yaitu iblis, sehingga hidup sampai hari kiamat, niscaya akan aku habisi mereka sampai ke akar-akarnya. Aku akan habisi dzurriyyatahu, anak keturunannya. Akan aku hancurkan sehancur-hancurnya, illa qalila, kecuali sedikit saja yang sisa dan selamat. Qal, Allah berfirman, idhab, faman tabi'aka minhum, fa inna jahannama jazaukum. Pergilah sana, maka siapa yang mengikutimu wahai iblis, minhum dari anak keturunan Adam, maka jahannam adalah balasan untuk kalian, balasan yang maufuran, yang sempurna. Istafziz, maka tariklah orang-orang yang mampu, manusia-manusia yang engkau mampu untuk menariknya dengan suaramu. Ya. Dan yang dimaksud dengan suaramu adalah ya, musik, alat musik. Ya. Sebagaimana ditafsir jalan lain. Maka ayat ini diantara dalil haramnya musik. Ini diantara dalil haramnya musik. Maka musik itu terlarang dasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara hadis tentang dan dalil ayat Al-Quran kita jumpai di surat diantaranya di surat Al-Isra ayat yang di sini mungkin ayat 63 berarti. Atau 64 ya. 64. Bisautik dengan suaramu, wa ajlib alaihim, dan teriakilah mereka, bikhailika wa rajilika, ya, dengan keadaan kau berkendara dan jalan kaki, wa syarikhum, dan bersekutulah dengan mereka dalam harta, dengan menyebarluaskan harta-harta yang haram, dan anak, ya, dengan memberikan godaan sehingga munculnya anak-anak zina, wa idhum, dan janjikanlah kepada mereka bahwasanya tidak ada hari kiamat, wa ma ya'idu musyaitan ila ghurra, dan tidaklah setan membuat janji kecuali tipuan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang betul-betul hamba Allah, engkau tidak punya kuasa kepada mereka, wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Rabbmu sebagai pelindung. Dan jelaskanlah kepada anak bahasanya tipu daya setan itu lemah. Bahasanya setan tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Dan sampaikan kepada anak bahasanya setan itu lari ketika mendengar suara adzan, demikian juga iqamah. Setan itu tersembunyi, wa yahtafi, dan sembunyi ketika seorang manusia itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nas, al-khannas artinya yang tersembunyi, orang yang makhluk yang al-khannas, yang bersembunyi. Tafsiran Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-khannas bahasanya setan itu bersembunyi ketika seorang berzikir. Demikian juga setan terlari dari rumah yang dibacakan badan surat Al-Baqarah. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi tiba jika anda membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Dan bahasanya ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarika lalu mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, itu akan menjadi sebab Allah menjaga manusia dari gangguan setan. Dan ceritakanlah kepada anak-anakmu tentang jin, namun jangan ceritakanlah kepada mereka tentang jin dengan cerita yang menakutkan. Nanti jadi penakut. Ini bukan bermanfaat, namun merusak anak. Namun ceritakanlah kepada mereka tentang penciptaan jin, tentang karakter jin, tentang kelakuan-kelakuan jin. Ada yang saleh dan ada yang taleh. Ajarkanlah kepada mereka amalan-amalan perlindungan, bacaan-bacaan perlindungan yang dengannya seorang melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Demikian juga di antara silabus penting yang patut untuk diajarkan kepada anak adalah tentang mengimani kitab. Demikian juga kitab-kitab suci. Ceritakan dan sampaikan pada anak Anda mau tentang kitab suci. Bahasanya Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul. Ini Allah turunkan kepada para rasul sejumlah kitab. Isinya adalah perintah Allah kepada mereka subhanahu wa ta'ala agar mengesakan Allah. Agar beriman dengan Allah, dengan para rasul Allah. Mengenalkan kepada mereka tentang halal dan haram. Dalam kitab-kitab suci tersebut terdapat berita maqablahum, umat-umat terdahulu dan hukum yang adil di antara mereka. Dan berita tentang maba'dahum setelah mereka. Dalam kitab-kitab suci tersebut terdapat dakwah dan ajaan untuk melakukan segala kebaikan, segala kemaslahatan dan hidayah. Mengingatkan segala kejelekan, kekafiran dan kesesatan. Dan mengimani kitab-kitab suci ini hukumnya wajib, mengingkarinya adalah kekafiran dan tindakan keluar dari Islam. Dan di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarta, demikian juga adalah engkau sebutkan tentang lembaran-lembaran pertama, yaitu lembaran yang Allah berikan pada Ibrahim dan Musa. Demikian juga adalah engkau ceritakan tentang al-alwah, tentang lembaran-lembaran yang dibawa oleh Musa setelah berjumpa dengan Allah yang berisi Taurat. Demikian juga adalah engkau ceritakan Zuburul Awalin kadalik, lembaran-lembaran orang-orang terdahulu kadalik seperti itu. Kemudian silabus materi silabus yang lainnya adalah mengimani para rasul. Sampaikan pada anak-anakmu tentang para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Bahasa mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul itu dari golongan manusia. Dan mereka adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Allah ciptakan, Allah utus mereka kepada makhluknya. Kemudian para rasul memerintahkan manusia untuk mengisahkan Allah. Memberikan kabar gembira berupa surga bagi siapa saja yang mau taat. Mengingatkan bahaya kemusyrikan. Mengingatkan bahaya kedurhakaan. Fal asi annaru matwahu. Maka untuk orang yang durhaka, nerakalah tempatnya. Dan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah istofa min ha'ulai ar-rusul. Allah pilih dari sekian banyak rasul. Ya ulul asmi. Yang mereka ini jumlahnya 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan sampaikan bahasanya mengimani semua rasul dan para nabi itu wajib. Siapa yang kafir dengan satu rasul atau satu nabi teranggap kafir dengan semuanya. Dan bahasanya mereka-mereka para rasul adalah manusia yang paling utama, adalah makhluk dari manusia yang paling utama, yang paling berakal, yang paling lembut, yang paling bijak, yang paling hebat taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mentaati para rasul itu wajib. Durhaka kepada para rasul adalah kerugian yang nyata. Dan mereka-mereka para rasul ini adalah orang-orang yang merasa takut pada Rabbnya. Khauf, punya rasa takut pada Tuhannya, menyembah dan taat pada Tuhannya. Dan bahasanya mereka para rasul ini besok punya hak untuk memberikan syafaat pada orang yang beriman dan bertauhid pada hari kiamat. Dan mereka tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, dan itu pun untuk orang-orang yang Allah inginkan, Allah izinkan agar mendapatkan syafaat. Dan mereka, para rasul adalah hamba-hamba Allah Ta'ala, bukan Tuhan dan bukan setengah Tuhan. Basaron mislu sa'iril bashar, mereka manusia sama persis dengan manusia-manusia yang lain. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah tercipta dari cahaya, non tercipta dari air mani bapaknya. Dan oleh karena itu maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya jika berada di terik matahari maka punya bayang-bayang. Ya, tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang. Maksudnya Nabi jika jalan di berada di tengah terik matahari tidak punya bayang-bayang. Kenapa? Karena beliau cahaya dan bukan raga. Maka cahaya bertemu dengan cahaya, terjadilah pantulan cahaya. Nah, dan tidak ada dan tidak ada bayang-bayang. Maka itu satu hal yang tidak benar. Beliau bukanlah raga cahaya. Non dia adalah raga yang sebagaimana normalnya raga manusia. Dan bahasanya mereka para rasul turun kepada mereka para malaikat membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para rasul ini menyampaikannya pada umatnya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan bahasanya mereka ini tidaklah punya hubungan dengan Allah, hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan. Subhanahu wa ta'ala andalika. Farabbuna, karena Rabb kita tidaklah memiliki istri, tidak pula anak. Tidak ada dari mereka yang jadi anaknya Tuhan atau jadi keponakannya Tuhan atau yang lainnya. Dan mereka para rasul ini tidaklah boleh kita jadikan sebagai tempat untuk berdoa selain Allah. Karena tempat kita berdoa, doa kita hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahasanya menghormati para rasul, memuliakan mereka dan mentaati perintah mereka adalah sebuah kewajiban. Kemudian para rasul mereka bersepakat, mereka Islam, mereka bersepakat dalam dakwah mereka dalam satu poin, yaitu perintah untuk beribadah pada Allah dan menjauhi tauhid dan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Dan firman Allah, dan tidaklah kami utus sebelummu min rasulin seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'buduni. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah diriku. Dan bahasanya setiap rasul memiliki syariat yang itu mencocoki keadaan kaumnya yang dia diutus di tengah-tengah mereka. Dan bahasanya orang yang kafir dengan birasulin satu rasul dari mereka para rasul, maka ternilai kafir dengan semua rasul. Maka siapa yang mendustakan satu rasul, teranggap mendustakan semua rasul. Dan penutup mereka para rasul dan nabi seluruhnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan yang akan datang kita masih bahas silabus materi yang wajib diberikan dan disampaikan kepada anak, yang pada dasarnya ini adalah kewajiban orang tua. Maka anakmu bukan kewajiban sekolah ya, namun kewajiban orang tua. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.